Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwah fi din ansanullah wa ayyakum, sebelum kita lanjutkan, sambil menunggu yang sedang berwudu, saya jawab beberapa pertanyaan. Dan afan saja, tidak semua pertanyaan dijawab. Ada pertanyaan dari ahwat ini, bagaimana dengan seseorang yang pada awalnya menemukan dalil dan memahaminya lalu melaksanakannya namun tidak hafal, apakah bisa diterima? Ini kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwasanya cukup bagi seorang itu apa? Pernah dia mendengar dalil, kemudian dia paham dalil tersebut, maka pengamalan di atas dalil tersebut sudah cukup. Walaupun setelah itu dia apa? Lupa sama sekali tentang dalil tersebut. Maka amal dia yang dibangun di atas dalil yang telah dia pahaminya, maka dia diterima amalannya tersebut, tentunya dengan cara dia ikhlas. Walaupun dia tidak hafal dalil dan setelah itu lupa tentang dalilnya, yang penting tatkala dia mengamalkan itu sudah berdasarkan dalil yang dia pahaminya. Jadi tidak disyaratkan hafal dalil untuk selamanya, cukup dia pernah mendengarnya walau sekali seumur hidup. Kemudian minta penjelasan lebih lanjut tentang perkataan Imam Ahmad bahwa ilmu yang fardu kifayah lebih utama daripada jihad fisabilillah. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasimi. Jadi tatkala Imam Ahmad mengatakan mempelajari ilmu dan mengajarkannya itu lebih utama dibandingkan jihad dan selainnya dari amal-amal yang tatawu, amal-amal tatawuan. Mengapa? Dijelaskan oleh beliau, itu perkataan Imam Ahmad sampai di situ saja. Karena ilmu itu dia merupakan asal dan asas, merupakan dasar dan asasnya, dan sepaling utama dari ibadat, dan sepaling yang dikuatkan dari fardu kifayah. Jadi fardu kifayah yang paling ditekankan adalah ilmu. Bahkan dengan ilmu itulah hidupnya Islam dan kaum muslimin. Sementara tatawuat itu hanya khusus bagi pelakunya, tidak melimpah kepada yang lainnya. Itu penjelasan beliau. Jadi ditinjau dari asar yang ditimbulkan dari ilmu. Ilmu itu manfaatnya bagi yang lainnya, adapun amal-amal fardu kifayah yang lainnya manfaatnya bagi dirinya. Dan kembali lagi bahwasanya ilmu adalah merupakan amalul qalb, adapun jihad adalah merupakan apa? Amal jawari. Dan amal qalb lebih utama dibandingkan amal jawari. Tentunya di sini tatkala tidak berbarengan. Kalau kemudian seorang dia dituntut oleh imam untuk berangkat jihad, imam tidak memerintahkan dia untuk belajar tapi untuk berangkat jihad, ya tentunya jihad lebih utama baginya dibandingkan berilmu. Karena apa? Karena tatkala itu menjadi wajib, bukan menjadi ain, wajib ain baginya, bukan fardu kifayah. Kecuali tatkala apa? Tatkala imam memberikan kebebasan, silakan siapa yang berangkat berjihad dan ya, mau tidak berangkat juga boleh. Kemudian dia bertafaqquh fiddin untuk apa? Untuk supaya nanti yang berjihad tatkala kembali apa? Ini dia lebih utama dalam kondisi seperti itu. Tatkala jihad itu menjadi bukan fardu ain baginya. Sebab yang namanya fardu ain dengan fardu kifayah tetap lebih utama apa? Fardu ain. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Untuk diketahui bahwa sesungguhnya kitab salah satu usul ini ada beberapa mukaddimah. Yang beberapa mukaddimah diantaranya yang baru saja selesai kita bicarakan, itu mukaddimah pertama. Mukaddimah kedua yang akan kita bicarakan ini, adapun inti kitab tersebut belum, yaitu mulai nanti wa idza qila laka mal usulus salasa, itu baru isi dari kitab salah satu usul. Adapun apa yang baru saja kita bicarakan itu adalah mukaddimahnya. Demikian juga ini pengantar sebelum kita berbicara tentang salah satu usul. Nah, pengantar kedua yang belum sampaikan, I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalasi masaila wal amalu bihinna. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari ketiga masalah ini dan mengamalkannya. I'lam rahimakallah, sudah ya. Itu apa? I'lam untuk apa? Untuk meminta perhatian. Dan bahwasanya apa yang beliau sampaikan nanti adalah apa? Perkara yang penting. Kemudian rahimakullah, apa itu doa rahmat? Pengampunan dosa yang sudah lalu dan taufik di masa yang akan datang, ya, terjaga di masa yang akan datang. Kemudian digabungkan antara I'lam rahimakullah, ada kebagusan dari mu'alif. Dari si mana? Dia menggabungkan antara taklim dan doa. Kemudian juga di sini ada isyarat bahwasanya apa? Bahwasanya I'lam rahimakullah, bahwasanya ilmu mabniun alar ala rahmah. Anau yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib, jelas ya, sudah. Ala kulli muslimin wa muslimah. Rijal, apa itu seorang muslim? Nah, itulah seorang muslim, yaitu yang dia mengucapkan syahadatain dengan melaksanakan konsekuensinya dan dia tidak melakukan pembatal. Nah, kewajiban di sini beliau sebutkan ala kulli muslimin wa muslimatin. Pada hakikatnya kewajiban ini juga bagi orang kufar. Kewajiban ketiga ini juga menjadi kewajiban bagi orang kafir. Namun orang kafir tidaklah dia kemudian harus seperti ini kecuali setelah dia apa? Islam terlebih dahulu. Kayak tadi ya, dakwah menjadi kewajiban orang jahil atau bukan? Iya, tetapi harus apa? Sebelum dia berdakwah harus apa? Jadi orang kafir wajib. Artinya apa? Mereka itu berdosa gara-gara tidak belajar. Tetapi untuk belajar seperti ini mereka harus apa? Harus masuk Islam terlebih dahulu. Artinya bahwasanya orang kafir kelak di yaumil kiamah mereka akan terazab gara-gara mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Masalakakum fi saqar qalu lam nakun minal muslimin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Apa mereka jawab? Ini bagi orang kafir ya, kitab ini bagi orang kufar. Mereka menjawab, karena kami dulu tidak melakukan sholat. Yang sholat itu kewajiban siapa? Kewajiban orang muslim. Jadi orang kafir itu bertumpuk-tumpuk azabnya. Jadi di samping azab karena kekafirannya, juga azab karena apa? Karena mereka meninggalkan kewajiban dari syarat ini dan melaksanakan yang haram dari yang diharamkan syarat ini. Jadi orang kafir yang minum khamar dengan orang kafir yang tidak minum khamar, azabnya lebih parah yang mana? Orang kafir yang minum khamar. Jadi yang jelas pokoknya orang kafir itu mereka juga terkena khitab terhadap syariat ini, tetapi mereka tidak wajib melaksanakan syariat kecuali setelah apa? Setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Untuk mempelajari ketiga masalah ini, ya, hadith salasi masail, beliau biasa menyebutkan global terlebih dahulu, baru kemudian nanti merinci. Faedahnya untuk kemudian apa, dicamkan terlebih dahulu atau kemudian lebih mengena. Dihafal dulu, diingat terlebih dahulu, baru kemudian dirinci. Wal amalu bihina, dan mengilmuinya serta mengamalkannya, karena ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya. Karena ilmu itu merupakan buah dari amal. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Yang pertama, bahwa Allah Taala menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, dan tidaklah dia meninggalkan kita sia-sia, membiarkan kita hidup sia-sia. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, maka barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut, dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka, dia masuk neraka. Jadi masalah yang pertama ini tentang hikmah penciptaan apa? Jin dan manusia. Jadi tentang hikmah penciptaan kita. Untuk apa Allah menciptakan kita? Bahwasanya Allah telah menciptakan kita, yaitu telah mengadakan kita dari yang sebelumnya tidak ada. Itu makna khalaqa. Jadi aujadahu ba'dal adam. Jadi mengadakannya setelah sebelumnya tidak ada. Wa razaqana, dan memberikan rizki kepada kita, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang hidup, baik untuk kepentingan dia hidup di dunia maupun untuk kepentingan dia hidup di akhirat. Oleh karena Allahumma rizqna ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu juga dikatakan rizki, amal juga dikatakan rizki. Wa razaqana, dan Allah memberikan rizki kepada kita untuk apa? Rizki tersebut untuk menjadi bantuan kita di dalam melaksanakan tujuan penciptaan kita. Jadi rizki yang Allah berikan kepada kita tujuannya untuk menjadi sarana, alat atau modal bagi kita di dalam melaksanakan tujuan penciptaan Allah kepada kita. Itu. Maka barang siapa yang dia mendapatkan rizki dari Allah SWT tidak dimanfaatkan untuk itu, dia telah dikatakan kufur terhadap rizki, kufur terhadap nikmat. Karena hanya untuk itu. Jadi Allah memberikan rizki kepada kita untuk itu, untuk sarana kita dalam beribadah kepada Allah SWT semata, bukan untuk yang lainnya. Walam yatrukna hamala, dan dia tidaklah membiarkan kita hamala sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak membiarkan kita sudah. Asiban nasu ayutroku sudah. Apakah manusia mengira bahasnya mereka dibiarkan sia-sia? Walaya yunha walayukmar, tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi ingat ya, bahwasanya Allah menciptakan kita, kemudian memberikan rizki kita, itu bukan untuk berbuat sia-sia, bukan untuk sudah begitu saja tanpa ada tanggung jawab, tidak. Tetapi ada hikmah, ada tujuan. Ini bukan dibiarkan sia-sia. Apa itu tujuannya? Yaitu tujuannya sebagaimana apa yang dibawa oleh para rasul. Oleh karena itu boleh sampaikan bal arsala ilaina rasulan, namun Allah mengutus kepada kita rasul. Apa misi rasul? Yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Itu misinya. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada umatnya ibudullaha wastanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Itu misi rasul untuk menyampaikan kepada umat manusia tentang hikmah diciptakannya mereka. Sebagaimana kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada-Ku. Nah, karena manusia tidak akan mungkin mengetahui hal itu secara rinci kecuali dengan diutusnya rasul, maka kemudian Allah apa? Mengutus rasul. Lalu apa kewajiban kita kepada rasul tersebut? Faman ata'u dakhalal jannah wa man asau dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepada rasul tersebut masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadanya masuk neraka. At-ta'at, kemarin saya sampaikan, yaitu apa? Muwafaqatul amr, mencocoki perintah namun ala wajil ikhtiar, atas dasar pilihan. Jadi bukan dipaksa, jadi bukan terpaksa, atas kehendaknya, atas pilihan dia, dia melaksanakan perintah sesuai dengan kehendak yang memerintah. Itu baru namanya taat. Jadi melaksanakan perintah sesuai dengan kehendak yang memerintah atas dasar pilihan. Ini bukan dipaksa. Oleh karena itu orang yang melaksanakan sesuatu karena terpaksa, ini dia dipaksa kemudian dilaksanakan, dia dikatakan telah mentaatinya, tidak. Tapi yang dia melaksanakan karena atas dasar pilihan dia, sukarela dari dirinya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya taat di sini meliputi melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dakhala al-jannah, maka dia pasti masuk surga. Al-jannah adalah tempat kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi tempat yang penuh dengan kenikmatan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Jannah dinamakan jannah sesuai dengan namanya, kebun, karena di sana penuh dengan pepohonan yang rindang, buah-buahan yang bermacam-macam, dan juga sungai-sungai yang mengalir. Itulah yang namanya jannah, sesuai dengan namanya. Maka jannah dinamakan jannah karena itulah isinya. Jadi ada vilanya, ada rumah-rumah yang indah dan megah, kemudian ada apa, sungai-sungai yang mengalir, kemudian ada buah-buahan, pohon-pohon yang rindang. Waman asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang durhaka kepadanya, maka kalau taat adalah muwafaqatul amar, kalau maksiat adalah mukhalafatul amar. Jadi menyelisih perintah, baik meninggalkan yang diperintahkan atau melaksanakan yang dilarang, itu namanya maksiat. Perhatikan ya, yang ngantuk bangun. Barang siapa yang taat kepadanya, maka masuk surga. Maka ketaatan di sini, jadi orang kalau dia sudah melaksanakan perintah sesuai dengan kehendak yang memerintah, dalam hal ini adalah Rasul, mencapai kadar minimal, sebagai dengan demikian dia sudah dikatakan sebagai orang yang taat dalam batasan yang minimal, maka dia sudah berhak masuk surga. Imam masuk surganya secara langsung ataupun harus ke neraka terlebih dahulu, yang jelas pada akhirnya dia masuk surga dengan syarat dia mendapatkan predikat sebagai orang yang taat. Artinya walaupun dia berdurhaka, tapi kedurhakaannya tersebut tidak membatalkan status dia sebagai orang yang taat. Tidak berarti bahwasanya orang yang taat itu orang yang tidak pernah apa? Tidak pernah durhaka, tidak pernah melanggar perintah, bukan. Maka sekadar ketaatannya tersebut, sekadar itu pula apa? Dia berhak masuk surga. Oleh karena itu Rasulullah bersabda setelah menyampaikan dalam hadis Ubadah bin Samit, "Man syahida Allah illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh, wa anna Isa Abdullah rasuluh." Terus sampai akhir, "Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal." Allah pasti masukkan dia ke surga apapun amalnya. Walaupun dia banyak bermaksiat, banyak durhaka, tetapi kadar sebagai orang yang taat tidak hilang, batasan minimal sebagai orang yang taat tidak hilang, maka dia berhak masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka, maka yang durhaka itu sudah menjadi label baginya. Dia predikatnya sebagai orang yang durhaka. Yang kedurhakaannya tersebut menghilangkan status dia sebagai orang yang taat. Bukan sekedar orang yang pernah durhaka atau orang yang dia melaksanakan kedurhakaan, tidak. Sudah menjadi sifat bagi dia atau predikat bagi dia bahwasanya dia adalah orang yang mukhalafatul amr, yang menyelisih perintah. Maka masuk kategori orang yang durhaka kepada Rasul tersebut adalah yang tidak melaksanakan ketaatan sama sekali. Maka jelas dia apa? Predikatnya orang yang durhaka. Tidak ada satu perintah dari Rasul kecuali dia langgar. Tidak ada satu larangan dari Rasul kecuali dia kerjakan. Maka dia adalah orang yang durhaka. Atau apa? Perintah dari Rasul yang merupakan syarat untuk dia dikatakan sebagai orang yang taat tidak dia kerjakan, atau larangan dari Rasul yang menjadi apa? Persyaratan dia supaya dia menjadi orang yang taat, dia tinggalkan, dia tetap kerjakan. Maka walaupun dia kadang taat kepada Rasul dalam banyak hal, tetapi khusus dalam masalah yang justru merupakan syarat untuk dia dikatakan seorang yang bertaat, dan syarat supaya dikatakan dia bukan orang yang durhaka justru dia langgar, maka dia pun tetap dikatakan sebagai orang yang durhaka. Nah, nanti akan kita bicarakan dalam apa? Dalam Nawaqidul Islam. Jadi gak peduli walaupun dia mau taat dalam seluruh hal kecuali satu saja, yang justru itu merupakan apa? Syarat sahnya dia dikatakan orang yang taat justru dia tidak taati. Atau dia tinggalkan seluruh yang diharamkan, yang dilarang, kecuali satu saja, yang justru itu merupakan apa? Syarat untuk dia terbebas dari perkataan orang yang durhaka. Tetap saja dia dikatakan orang yang durhaka. Ya. Jadi imad dia memang mutlak, tidak melaksanakan ketaatan sama sekali, atau durhaka seluruhnya, atau pada sebagiannya. Maka pasti dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Di barang siapa yang durhaka kepadanya, maka pasti dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Neraka, an-nar, adalah tempat apa? Tempat kehinaan bagi orang-orang kufar. Tempat yang penuh azab dan siksaan yang diperuntukkan bagi orang-orang kufar. Uiddat lil kafirin. Jadi masalah pertama di sini adalah tentang apa? Hikmah penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada siapa? Rasul. Waman yuti'ir rasulah faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan hasilnya, barang siapa yang dia melaksanakan itu, maka dia masuk surga. Namun barang siapa yang tidak melaksanakan, dia masuk neraka. Disampaikan darinya, wa dalilu qalu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhutna wa'ahdaw wabila. Inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, namun Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami siksa dia dengan siksa yang pedih. Perhatikan, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus pada kalian seorang rasul. Rasul di sini maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, itu saksi tentang amal-amal kalian. Jadi amal kalian yang dipersaksikan benar, Rasulullah benar, yang dipersaksikan salah, maka itu salah. Jadi Rasul itulah yang memvonis apakah amal kita apa itu dibenarkan atau salah. Dan beliau membatasi amalan yang benar hanya amalan yang mana? Yang diperintahkannya, yang menyelisihinya, atau yang dibuat-buat sementara tidak diajarkan Rasulullah adalah amalan yang batil. Man amila amalan laisa ali amruna fa huwa rad amardudun ala sahibihi. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan apapun dia yang dinisbahkan kepada din yang bukan perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai saksi atas amal-amal kalian, sebagaimana pernah kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasul yang di sini maksudnya? Musa alaihissalam. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula. Namun Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut. Nah, inilah alif lam al-ahdiyah. Ar-rasula di sini bukan alif lam istighraqiyah. Ya, seluruh rasul tidak. Artinya rasul tersebut yang sudah tersebut di sini. Ini namanya alif lam al-ahdiyah yang lafdiyah. Artinya sudah tersebut lafadznya sebelumnya. Kalau yang sudah maklum di dalam benak kalian, walaupun saya belum menyebutkan sebelumnya, maka itu namanya alif lam al-ahdiyah dihniyah, yang sudah terbenak dalam dihn. Jadi misalnya kondisi kalian sedang menunggu-nunggu ya, musrif daurah datang. Kemudian ini benak kalian ya, yang sedang terbenak menunggu kapan musrif daurah datang. Tiba-tiba datang musrif, ja'al musrif. Maka al di sini apa? Bukan seluruh musrif datang, tapi musrif itu siapa? Ya, yang sudah ada di benak kalian yang sedang ditunggu. Itu ahdiyah dihniyah. Kalau ini lafziyah, karena sudah tersebut ini. Rasulan, kemudian fa'asa fir'aunu ar-rasula. Maka ar-rasul di sini ya ini maksudnya. Rasul yang sudah tersebut di sebelumnya. Nah, karena Fir'aun tersebut durhaka kepada Rasul, tidak beriman kepada Rasul tersebut, tidak mau taat kepada Rasul tersebut, tidak mau taat secara mutlak, hanya tidak menerima, hanya tidak ada apa, ketundukan bagi Fir'aun sama sekali kepada Musa alaihissalam. Maka apa kata Allah? Fa'akhudna wa'akhda wabila. Maka kami siksa dia dengan siksa yang pedih. Dan siksaan Fir'aun yang pedih tersebut, yang menghinakan tersebut, itu ada tiga bentuknya. fid dunya wa fil barsha wa fil akhirah. Di dunia dengan ditenggelamkan di laut, di barzah dengan ditampakkan pagi dan petang neraka, yu'raduna 'alaiha an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'asiya. Neraka ditampakkan kepadanya pagi dan petang, dan di neraka ditenggelamkan di akhirat ditenggelamkan dalam api neraka. Adkhilu 'ala fir'auna wa yawma taqumus saatu adkhilu 'ala fir'auna asadul adzab. Dan pada hari dibangkitnya, hari bangkitnya kiamat, maka masuklah ahli Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang sepaling keras. Itu bentuk azab yang wabil bagi Fir'aun di dunia wal barsha wal akhirah. Bagaimana wajib dalalahnya? Perhatikan yang ngantuk. Ahwat yang ngantuk, bangun. Perhatikan ya wajib dalalahnya. Inna arsalna ilaikum rasulan. Ya, kami telah mengutus kepada kami, kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ingat ya, nasib kalian tidak sama bedanya dengan nasib apa kaumnya siapa? Nabi Musa. Sama-sama toh. Sekarang statusnya kalian umat, Muhammad rasul, Musa rasul. Maka sikap kalian kepada rasul tersebut dilihat apakah sikapnya sama dengan sikap Fir'aun kepada rasul tersebut. Kalau sikap kalian sama sebagaimana Fir'aun kepada rasul yang diutus kepadanya, maka nasib kalian akan sama sebagaimana nasib Fir'aun. Jadi karena kama ya, persamaan. Kita lihat tatkala Fir'aun mensikapi rasul tersebut, yaitu Musa alaihi salam, dengan kedurhakaan, apa nasibnya? Fa'akhadna akhdan wabila, yang diantara bentuk adabnya apa tadi? Masuk dalam neraka. Mengapa Fir'aun masuk neraka? Karena dia Fir'aun atau karena durhaka pada Rasul? Hah? Mengapa Fir'aun masuk neraka? Karena dia Fir'aun atau karena dia durhaka pada Rasul? Durhaka pada Rasul. Maka seperti itu juga kalian. Kami telah mengutus kepada kalian Rasul Muhammad SAW. Maka nasib kalian itu akan sama sebagaimana nasib Fir'aun kalau kalian durhaka kepada Rasul tersebut. Jadi kita dapatkan di sini apa? Waman asahu dakholan nar. Sudah ya. Jadi barang siapa yang durhaka kepadanya, maka dia masuk neraka. Karena tidaklah Allah telah memasukkan Fir'aun ke dalam neraka karena dia Fir'aun. Karena Allah benci kepada yang namanya Fir'aun, tidak. Tetapi karena Fir'aun durhaka kepada Musa AS, maka Allah benci kepadanya, maka Allah masukkannya ke dalam neraka. Seandainya Fir'aun itu tidak durhaka kepada Musa, apakah dia tetap masuk neraka? Eh? Seandainya Fir'aun dulu taat kepada Musa, apakah dia juga tetap masuk neraka? Itu kalau Allah masukkan neraka Fir'aun karena dia Fir'aun, itu baru. Tapi karena jelas Allah memasukkan dia ya, ada sebabnya. Fa'asau Fir'aun Rasulah, maka sebab pendurhakaan kepada Rasul inilah. Fa'akhodna wa'akhda wabila. Jadi fa di sini ya, sebagai jawaban terhadap apa, sebabnya apa ini? Fa'asau Fir'aun Rasulah, dampaknya fa'akhodna wa'akhda wabila, akibatnya. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau durhaka kepada Rasul, karena di akhirat nanti cuma ada dua ya, iman neraka, iman apa? Iman sorga. Iman neraka, iman sorga. Kalau durhaka kepada Rasul, itu masuk neraka, bagaimana kalau taat? Maka masuk surga. Sudah otomatis. Jadi seandainya dulu Fir'aun taat kepada Musa alaihissalam, tentunya akhir kehidupannya bukan neraka, tapi surga. Demikian juga kalian. Kalian kalau kalian mau taat kepada Rasul tersebut, yaitu Muhammad SAW, maka pasti kalian masuk surga. Tapi ingat, kalau justru perbuatan kalian sebagaimana perbuatan Fir'aun, maka nasib kalian sama sebagaimana nasib Fir'aun. Tidak ada karena kalian umat Muhammad kemudian durhaka-durhaka, oh tidak. Ya Fatimah, salini mimmali ma'ukni angki minallahi syai'a. Ya Fatimah, kata Rasulullah, salini mimmali ma'syikti. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang kamu suka. Ma'ukni angki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menjamin keselamatan dan mudisi Allah SWT sedikit pun. Jadi urusan kamu selamat, ya tanggung kamu sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan taat kepada dia sebagai Rasul, bukan dia sebagai bapaknya. Tapi taat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul, itu yang akan bisa menyelamatkan Fatimah, bukan kedudukan dia sebagai anak Muhammad SAW. Adapun kedudukan dia sebagai anak Muhammad SAW tidak akan memberikan faedah apa-apa kalau dia tidak taat kepada Rasul. Demikian juga ya Abbas, ammi Rasulillah, wahai Abbas, paman Rasulullah, ankid laukni angka minallahi saya, aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun. Nah, kalau demikian kedudukan Fatimah, Abbas, keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berguna kondisi mereka sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lainnya dari umat ini. Maka nasib mereka tergantung pada bagaimana ketaatan mereka kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dalil dan wajib dalalahnya. Ada yang masih bingung di sini? Dalil yang beliau bawakan dan wajib dalalah dari perkataan beliau. Bahwasanya hikmah penciptaan kita itulah untuk mengabdi hanya kepada Allah Taala dengan cara taat kepada Rasul yang diutus kepada kita. Jadi sesungguhnya wajib dalalah beliau ini dari semuanya. Untuk anak Allah kalau kena rusakannya tidak butuh dalil, ya. Kan tidak butuh dalil toh? Iya. Tidak butuh dalil karena apa? Karena itu amrun fitriyun. Ya, dan akliyun, perkara yang fitrah yang semua orang mengakuinya, bahwa Allah yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, itu tidak butuh dalil. Kemudian untuk pengutusan Rasul dan dampak yang ditimbulkannya, ini yang butuh dalil. Maka ya di sini in arsalna ilaikum rasulan, ini apa? Tentang pengutusan Rasul. Dari apa? Dari walam yatrukna hamalan. Apa buktinya? In arsalna ilaikum rasulan. Ini dalil bahasnya apa? Allah tidak membiarkan kita apa? Hamalan. Asanta barakallahu. Jadi bukti bahasnya Allah tidak membiarkan kita hamalan, yaitu apa? Inna arsalna ilaikum rasulan. Karena fungsi rasul tersebutlah supaya manusia tidak apa? Tidak hidup dalam keadaan sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Dibiarkan hidup begitu saja bebas. Tidak. Tapi ada tujuan. Maka bal arsala ilaina rasulan. Ini jelas ya, bil mutafaqah inna arsalna ilaikum rasulan. Adapun khalaqona wa razaqona, ini perkara yang fitri. Sesuatu yang tidak butuh dalil. Hatta musyrikin pun tidak butuh dalil. Oleh karena itu, kita dapatkan ayat-ayat Al-Qur'an kalau tentang rububiyah itu dalam bentuk istifham takriri. Pertanyaan yang sifatnya untuk takrir, artinya sesuatu yang sudah diakui. Berbeda dengan uluhiyah, dengan apa? Dengan masalah kewajiban untuk mengabdi hanya kepada Allah Taala, maka itu istifham ingkari. Karena mereka mengingkarinya. Maka bentuknya dengan istifham ingkari, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Adapun tauhid rububiyah sifatnya istifham takriri. Jadi Allah enggak pernah kemudian mengingkari, karena mereka pun tidak mengingkari. Ya Allah tidak pernah menanyakan sesuatu yang sifatnya ingkar, karena mereka pun tidak pernah mengingkari rububiyah. Jadi ada pertanyaan, apakah kemaksiatan yang di sini bentuknya seperti Fir'aun atau maksiat yang mujarot maksiat atau yang penting bermaksiat? Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, maka kalau ayat ini sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, Kemudian Fir'aun durhaka kepada Rasul tersebut, maka barang siapa yang durhakanya kepada Rasul tersebut sebagaimana durhakanya Fir'aun, bentuk kedurhakaannya nasibnya sama. Yaitu durhaka secara apa? Secara mutlak. Artinya pokoknya ndak ada urusan kamu dengan saya. Mau kamu Rasul, mau apa, ndak peduli. Ndak ada kewajiban bagi saya untuk taat kepadamu. Ya. Maka jelas kemaksiatan seperti itu nasibnya jelas sama dengan Fir'aun. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kemaksiatan yang dimaksudkan di sini yang akan menyebabkan dia menjadi masuk neraka dan kekal di dalamnya adalah kemaksiatan yang dengan maksiat tersebut dia menjadi predikatnya orang yang bermaksiat dan tidak ada di dalamnya apa predikat sebagai orang yang taat. Yaitu kemaksiatan apa? Kemaksiatan yang menggugurkan status dia sebagai orang yang taat. Adapun kemaksiatan yang tidak menggugurkan status dia sebagai orang yang taat dalam batasan yang minimal, maka apa? Tetap dia predikatnya sebagai apa? Orang yang taat. Jadi kedurhakaan seseorang kepada Rasul yang kedurhakaan tersebut tidak membatalkan status dia sebagai orang yang taat, maka dia tetap menjadi ahlul jannah. Jadi tidak sembarang maksiat. Yang contoh maksiatnya adalah seperti maksiatnya siapa? Fir'aun. Ini belum membawakan contoh. Dan dobitnya itu tadi, yaitu bermaksiat yang dengan maksiat tersebut dia menjadi batal status orang yang taat. Kita lanjutkan. Asaniyatu annallaha la yardha ayusroka mahu fi ibadatihi ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun waddalilu qalu ta'ala wa annal masajida lillah falattad'u maullahi ahada. Yang kedua, bahwasanya Allah Taala tidak ridha untuk disekutukan bersamanya di dalam beribadah kepadanya seorang pun, tidak itu malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Dan dalilnya adalah firman Allah Taala, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Masalah yang kedua yang belum disampaikan di sini adalah tidak ridhonya Allah Taala kepada perbuatan syirik. Dan sesungguhnya masalah kedua ini adalah bagian dari apa? Bagian dari bentuk apa? Ketaatan kepada apa? Kepada Rasul. Jadi kalau untuk diketahui saja bahwasanya bentuk ketaatan yang paling menunjukkan ketaatan kepada Rasul atau yang paling harus didahulukan dalam ketaatan kepada Rasul, yaitu tatkala Rasul tersebut melarang kita dari berbuat syirik. Yang barang siapa melanggar perintah Rasul tersebut untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya, maka sudah. Itulah ya, salah satu perintah dan larangan yang apabila dilanggar apa? Sudah, dia bukan orang taat. Walaupun dia melaksanakan seluruh perintahnya. Yang lainnya, kecuali itu saja. Kecuali satu saja. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan dari berbuat syirik. Itu saja yang dia langgar, maka cukup. Dia sebagai orang yang asahu. Karena untuk itulah hakikat diutusnya Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wastanibutahu. Justru dalam tujuan yang asasi ini dia yang durhaka dalam sisi itu. Maka secara otomatis dia sudah menjadi bukan orang yang taat walaupun dia melaksanakan seluruh perintah yang lainnya. Maka dia orang yang durhaka dan dakhalan nar. Anna Allah la yardha, bahwasanya Allah tidak ridha. Ai syuraka mahu untuk disekutukan bersamanya fi ibadatihi ahadun, dalam ibadah kepadanya seorang pun. Anna Allah la yardha yang dimaksud di sini adalah bahwasanya Allah itu membenci perbuatan syirik. Memang Allah Taala memiliki sifat ridha sebagaimana dia juga memiliki sifat apa? Asyukh, yaitu benci. Inna Allaha yardha lakum salasa wa yasfatu lakum salasa. Sesungguhnya Allah Taala ridha kepada kalian tiga hal dan benci kepada kalian tiga hal. Nah, keridhaan Allah dan kebencian Allah Taala meliputi kepada asya, kepada amal dan juga kepada amil. Ada di sana amalan-amalan yang diridhai Allah dan ada di sana orang-orang yang diridhai oleh Allah. Sebaliknya ada di sana amalan-amalan yang dibenci oleh Allah dan juga orang-orang yang dibenci oleh Allah. Dan ridho bagi Allah Taala adalah wasfun qaim fi dzatillah. Yak tadi ayto wal in'am. Itulah ridho. Bukan iradatu sawab atau iradatu in'am sebagaimana tafsiran dari Mu'atilah Asy'ariyah. Jadi ridho, sifat ridho bagi Allah adalah sebuah sifat yang ada dalam zat Allah Taala yang mengkonsekuensikan memberi atau ya memberikan nikmat, menganugerahi. Maka demikian juga sebaliknya asyuk adalah wasfun qaim fi dzatillah yaqtadi al-adzab atau intiqam. Jadi asyuk benci adalah sebuah sifat yang ada pada zat Allah Taala yang mengkonsekuensikan menyiksa. Maka pemberian Allah Taala nikmat kepada hambanya, nikmat yang khusus itu adalah hasil dari apa? Dampak dari keridhaan Allah Taala. Dan adab Allah Taala kepada seorang itu adalah apa? Dampak dari apa? Kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sifat tersebut dinafikan oleh ahlu ta'til dari kalangan Asy'ariyah maupun yang lainnya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat ridho dan lawannya itu asyuk atau al-karaha. Bahkan syirik mensekutukan Allah Taala dalam beribadah kepadanya adalah sepaling besar perkara yang tidak Allah ridho. Artinya sepaling besar perkara yang Allah benci. Tidak ada sebuah perbuatan atau tidak ada sesuatu yang melebihi Allah benci, melebihi dari perbuatan mempersekutukan Allah SWT. Aisyah kamahu ahli. Kalau kalian belajar bahasa Arab, jadi fi'il mudhari bisa diambil di sana apa? Masdar. Jadi layar do is rokan. Layar do is rokan. Tidak ridho syirik. Nakiro fisiak apa? Fisiak nafi. Yufidul umum. Tidak syirik besar, tidak syirik kecil, tidak sedikit, tidak banyak. Pokoknya yang namanya syirik, apapun dia, besar kecilnya, tampak dan tidaknya, sedikit dan banyaknya, pokoknya Allah tidak ridho. Allah benci. Apa itu syirik? Tasfiatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Menyamakan selain Allah Taala dengan Allah Taala di dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengkhususkan di sini syirik dalam macam uluhiyah. Ayo syirkamahu fi ibadatihi. Ayo dalam uluhiyah. Hakikatnya syirik itu umum, meliputi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tasfiatu ghairillah billah fi ma huwa min khosaisillah. Sawaun fi rububiyah awil uluhiyah awil asma wa sifat. Menyamakan selain Allah dengan Allah Taala dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Taala, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Karena fokus pembicaraan beliau adalah dalam masalah uluhiyah, maka syirik yang dimaksudkan di sini adalah dalam apa? Dalam uluhiyah. Dan itulah istilah syirik kalau ditelakan, maka yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakannya lebih sering adalah dalam syirik uluhiyah. Kemudian bersamanya fi ibadatihi dalam beribadah kepada Allah Taala ahadun. Ini juga nakirah fi siyak apa? Nafi. Seorang pun. Artinya apa? Berarti tidak boleh mempersekutukan Allah baik besar maupun kecil. Baik sedikit maupun banyak. Baik tampak maupun tidak tampak. Baik yang jelas maupun yang samar. Seorang pun, siapapun dia, tidak batu, tidak pohon, tidak malaikat, tidak nabi, tidak manusia, tidak jin, siapapun yang namanya dia ahad, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Jadi ada dua keumuman di sini. Bentuk perbuatannya, bentuk syiriknya, dan juga macam sekutunya. Di dalam beribadah kepadanya nanti ya, tatkala kita berbicara khusus tentang masalah ibadah, insyaallah. Apa itu ibadah dan macam-macamnya ada dalam babnya insyaallah. Kemudian lama lakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Beliau untuk mentafsir yang ini ahadun. Ahadun tersebut tanpa kecuali siapapun dia tidak boleh, baik dia malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Beliau contohkan dua makhluk ini karena dialah makhluk yang paling apa? Paling mulia di sisi Allah Taala. Karena subhatnya orang musyrik atau maju sini mas, biar apa? Enggak ngantuk. Ya, subhatnya orang musyrik itu ya karena apa? Karena kesolehan dan kedekatan di sisi Allah Taala. Malaikat ya di samping soleh juga apa? Dekat posisinya di sisi Allah Taala karena dia berada di langit. Nabi adalah orang yang paling soleh dari manusia ini. Maka subhatnya orang musyrik itu kalau orang itu dekat di sisi Allah, soleh indah Allah, nah ini bisa dijadikan apa? Perantara untuk mengabdi kepada Allah, sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah Taala. Itu subhatnya musyrikin dari dulu hingga sekarang. Jadi kesolehan dan kedekatan di sisi Allah Taala itu musyrikin yang agak berpikir. Iya, musyrikin yang agak. Sebab kalau musyrikin sekarang lebih goblok lagi masalahnya. Itu tidak pandang peduli mau dia soleh mau tidak. Yang penting katanya dulu dia terkenal, ya. Bisa macam-macam, ya udah lah. Bisa dijadikan sarana untuk mengabdi kepadanya, berdoa kepadanya, minta kepadanya. Walaupun dulu bajingan tatkala hidup, tidak masalah. Iya atau tidak? Iya, itu kenyataan. Nah, ini berbeda dengan musyrikin dulu. Makanya musyrikin dulu lebih pintar dan lebih berpikir dengan musyrikin sekarang. Itu kenyataan seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Bahar. Jadi beliau menyampaikan lama lakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Setelah ini terbatalkan, tidak malaikat dan juga tidak nabi, maka mestinya yang lebih rendah dari mereka mimbabil aula, untuk tidak boleh dijadikan apa? Sekutu. Tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Taala. Mimbabil aula. Sedangkan malaikat dan nabi saja tidak boleh, apalagi yang lainnya. Wala nabiyul mursalun, dan bukan nabi yang diutus. Ya. Malak ini juga dari uluka, yang dimana rasul ya, utusan. Yang dimaksud di sini adalah makhluk Allah Taala. Yang layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ibadu mukramun. Itulah yang dimaksudkan oleh beliau malaikat ini. Bukan sifat ya, tapi makhluk. Malaikat adalah makhluk Allah Taala yang tercipta dari cahaya. Dan dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Taala dan senantiasa taat kepada apa yang diperintahkan kepadanya. Wala nabiyyun mursalun, nabi. Wala nabiyyun mursalun, nabi yang diutus. Ini syarat bahwasanya semua nabi adalah diutus. Tapi itu diutus kepada siapa tadi? Kepada kaumnya, ya. Kepada kaumnya. Dulu saya janji untuk membawakan ayatnya ya. Firman Allah Taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Ya. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Tidaklah kami mengutus sebelum kamu dari rasul dan nabi. Semuanya wa ma arsalna. Baik rasul maupun nabi, apa kata Allah? "Wa ma arsalna min qablika." Ini dalil yang cukup kuat, yang sangat kuat bahwasanya baik rasul maupun nabi semuanya diutus. Maka pendapat jumhur yang membedakan antara nabi dan rasul, bahwasanya nabi adalah yang mendapatkan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, Adapun Rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, itu kurang kuat. Walaupun itu pendapat jumhur. Ya, tidak setiap pendapat jumhur itu alal haq. Karena yang dalil itu ijma. Jumhur bukan dalil ya. Dalil adalah ijma itu dalil. Jadi boleh menyelisih jumhur itu boleh. Dan tidak dianggap durhaka. Demikian juga firman Allah Taala, wa ba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Dan Allah mengutus para nabi sebagai mubasyirin wa mundzirin. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, nabiyyin. Maksud dalamnya nabi dan rasul. Semuanya ba'asna. Wa ba'atsallahu dan Allah mengutus. An-nabiyyin mencakup dalamnya nabi dan rasul. Maka nabi pun diutus berdasarkan ayat ini. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uti'tu khamsan lam yu'tihunna ahadun qabli. Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Yaitu apa? Kullu nabiyyin bu'itsa ila qaumi khassa wa bu'itsu ilan nasi amma. Seluruh nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun aku diutus kepada kaumnya secara umum. Seluruh nabi, kullu nabiyyin bu'itsa diutus. Tidaklah dikatakan diutus kecuali apa diperintahkan untuk menyampaikan. Itu namanya diutus. Kalau hanya mendapat wahyu tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tidak dinamakan utusan. Itu dalil-dalilnya yang memperkuat bahwasanya nabi pun diutus. Cuma tadi, kalau nabi diutus kepada kaum yang beriman, adapun rasul diutus kepada kaum yang kufar. Nah nanti setelah itu ada di antara mereka yang mukmin dan ada di antara mereka yang tetap kafir. Adapun nabi tidak akan mendapatkan tantangan dari orang kafir, karena apa? Karena dia hanya di kalangan kaum mukminin saja. Ya, yang hanya paling menghadapi orang yang bermaksiat, bukan orang kafir. Menghadapi orang yang bermaksiat iya, tapi orang kafir tidak. Itu nabi. Maka wala nabiyyun mursalun, dan dia pula nabi yang diutus. Tetapi walaupun apa? Yang belum maksudkan di sini ya rasul. Karena kalau kita lihat nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nampaknya beliau lebih cenderung mengambil pendapat jumhur tentang perbedaan nabi dengan rasul. Tatkala nanti kita bicara tentang apa? Ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qalu ta'ala wa annal masajida lillah fala tadu mauli ahada. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa annal masajid. Sesungguhnya masjid itu lillah, milik Allah, fala tadu mauli ahada. Maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Perhatikan bahasnya masajid. Masjid di dalam Islam ini ditelakan untuk tiga makna. Yang pertama, segala tempat yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Taala, itu juga namanya masjid. Rasulullah SAW bersabda, La'anallah al-Yahudu al-Yahuda wa Nasara ittakhadhu qubur amyahim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara tatkala menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, artinya sebagai tempat ibadah. Tidak mesti harus dibangun masjid, hanya sebagai tempat untuk beribadah. Demikian juga Rasul bersabda, ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjida. Dan dijadikan bagiku tanah itu sebagai sarana untuk bersuci dan juga masjid. Artinya dimanapun kalian berada boleh beribadah. Nama seluruh bumi ini masjid. Pokoknya asal kita beribadah kepada Allah tempat tersebut, kita telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Maka barang siapa yang berdoa atau tawaf atau kemudian sholat di makbaroh, maka dia telah menjadikan apa? Kuburan tersebut sebagai masjid. La'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur amyahim masajid. Latattakhidu qabri masjidan. Maka jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid, yaitu sebagai apa? Tempat ibadah. Bukan sebagai dibangun masjid, bukan. Karena kuburan nabi di mana? Di samping masjid, enggak mungkin. Bahwasanya apa? Akan dibangun masjid lagi di situ. Yang ada sekarang perluasan. Yang kedua, yaitu al-makan khusisa lil ibadah, tempat yang memang dikhususkan untuk apa? Untuk ibadah. Seperti ini. Maka kalau kemudian kita sudah keluar, kita dikatakan sudah keluar dari apa? Masjid. Apa masjid yang dimaksud di situ? Yaitu tempat yang dikhususkan untuk apa? Sebagai tempat ibadah. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian kumpuli istri itu sementara kamu sedang apa? Iktikaf di masjid. Jelas masjid dalam ayat itu maksudnya apa? Al-makan yang khusus. Ya, masjid seperti ini. Yang ketiga adalah a'dha li sujud, anggota badan yang dipakai untuk sujud. Nah, untuk yang ketiga ini saya belum dapatkan dalilnya dari mana pengambilannya, wallahu a'lam bissawab ya. Tapi demikian. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasimi. Jadi beliau menyebutkan dua tempat yang dipakai untuk sholat dan ibadah, dan a'dha as-sujud, anggota badan yang dipakai untuk sujud. Dan guru saya, Bu Zaifa, beliau menyampaikan dua, tidak menyebutkan yang a'dha. Kemudian saya tanyakan, ada ulama yang menyebutkan bahasnya a'dha termasuk, apa betul? Iya, betul. Jadi tiga ya. Jadi saya dapatkan dua di situ, kemudian dua yang beliau sampaikan, tapi tidak menyampaikan yang apa? A'dha. Tapi kalau saya tanyakan, dibetulkan. Maka berarti jadilah tiga, makna masajid. Maka dengan demikian, maka wa'anal masajidillah, berarti apa? Hakikatnya apa? Seluruh bentuk apa? Ibadah itu hanya untuk Allah Taala. Karena perputarannya tadi kembali kepada apa? Kepada ibadah. Masjid yang khusus ini ya, tempat untuk apa? Beribadah. Kemudian masjid yang umum itu juga apa? Tatkala dipakai untuk apa? Beribadah. Kemudian anggota badan juga anggota badan yang dipakai untuk sujud dan untuk beribadah. Dan karena sujud itu adalah apa? Ibadah yang paling zahir. Jadi bentuk ibadah yang paling zahir adalah apa? Sujud. Nah, kalau kemudian sujud sebagai salah satu dari bentuk ibadah kemudian tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Taala, maka demikian juga seluruh ibadah yang lainnya. Wa anal masajidalla fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Doa yang dimaksud di sini adalah meliputi dua macam doa, yaitu doa masalah dan doa ibadah. Jadi doa dalam ayat tersebut meliputi doa masalah dan ibadah. Ya. Tadi ingat tak? Fi'il mudhari ada di dalamnya apa? Masdar kan? Fala duaan. Nakira fisya apa? Nafi. Maka mencakup dua-duanya. Baik doa masalah maupun doa ibadah. Umum, doa dalam bentuk apapun. Doa masalah ini yang bermakna tolab. Ya. Itu apa? Meminta. Adapun ibadah adalah ta'abbud, melakukan amalia. Roja'an atau khaufan wa ta'diman. Karena berharap atau takut karena pengagungan. Walaupun tidak tolab, ya. Tidak apa? Disertai tolab. Dan doa masalah mengandung doa ibadah. Doa ibadah melazimkan doa masalah. Karena barang siapa yang dia meminta kepada Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala, melazimkan dia kalau mau meminta sesuatu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Allah maghfirli, warhamni, warfa'ni, itu namanya doa apa? Doa masalah. Adapun ruku, sujud, kemudian dabah, ya, berkorban, kemudian zikir, subhanallah, alhamdulillah, itu namanya doa apa? Doa masalah, doa ibadah. Dan di dalam sholat seseorang terkumpul apa? Doa masalah dan doa ibadah. Dalam surat Al-Fatihah terkumpul apa? Doa masalah dan doa ibadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, malikiyawmiddin. Doa apa? Doa ibadah. Iya karena budu, doa ibadah. Iya karena ta'in, doa masalah. Ihdina siratal mustaqim, doa masalah. Maka seluruhnya itu merupakan doa. Maka janganlah kalian berdoa, baik doa masalah maupun doa ibadah, bersama Allah seorang pun. Nah, nanti akan dibahas kapan seseorang itu dikatakan apa? Telah berdoa kepada selain Allah Taala, yang dengan demikian dia telah dikatakan berbuat apa? Berbuat syirik. Tatkala pada pembahasan doa insyaallah. Tapi sekarang kita ketahui bahasnya tidak boleh kepada berdoa kepada seorang pun. Fala tad'u ini sebagai syarat apa? Anna wala yardha yusraka ma hu fi ibadatihi. Kemudian ahadan sahid sebagai dari ahadan. Anallahu ardhai surakama fi ibadatihi, mana dalilnya? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi. Mana dalilnya ahadun? Ahada. Jelas ini fakro yang kedua. Ada yang belum jelas? Sudah? Jelas ini fakro kedua ya. Jelas semuanya. Ada pun yang ngantuk fala talumanna ila nafsah. Jangan mencelahi dari celah dirinya sendiri. Yang ketiga, asali satu. Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu la mu'alatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qalu ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'uhum walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa iyadahum mirohimin wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radwan ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang telah taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya untuk berwala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah keluarga dekat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman, tidak akan kamu dapatkan sebuah kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah, sementara mereka mencintai, saling mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum, walaupun mereka adalah orang tua mereka, anak-anak mereka atau saudara mereka, aw asiratahum atau keluarga mereka, ulaika, mereka itulah yang tidak menjadikan musuh-musuh Allah dan Rasulnya orang-orang yang dia cintai, kataba fi qulubihimul iman, Allah tulis dalam hati mereka iman, wa yadhum birahimin, dan Allah perkuat mereka dengan ruh dari Allah, wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, ulaika hisbullah, mereka itulah kelompoknya Allah Ta'ala, ala inna hisbullahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya kelompok Allah itulah mereka yang menang. Ikhwafidin ansanullah wa iyyakum. Jadi masalah yang ketiga ini masalah baro'ah dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dilarangan dari mu'alah, dari wala, berkasih sayang dan menjadikan teman dekat musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini kewajiban untuk baro'ah. Dengan demikian, jadi barang siapa yang taat kepada Rasul, ini yang pertama tadi toh, masalah yang pertama. Wa wahadallah, ini masalah yang kedua. Sudah, kalau dia sudah memenuhi, dia taat kepada Rasul, kemudian juga mentauhidkan Allah Taala, ingat, tidak boleh bagi dia untuk wala, muwala. Itu as-sadaqah wal mahabbah. Ini saling mencintai dan apa menjadikan teman dekat orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Jadi muwalatul kufar itu hukumnya haram jelas ya. La yajuzu lahu, tidak boleh baginya untuk wala kepada orang-orang kufar, man hadallahu wa rasulah. Nah, ada yang akbar dan ada yang asghar. Yang akbar ini yang mukhrij anil millah, yang asghar yang tidak mukhrij anil millah. Jadi wala kepada orang kafir itu ada yang sampai tarafnya mengeluarkan dia dari keislamannya, jadi batal apa ketaatan dia kepada Rasul dan ketauhidan dia kepada Allah menjadi batal gara-gara apa muwala, atau ada di sana yang tidak sampai membatalkan keislamannya, tidak sampai membatalkan status dia sebagai orang yang taat kepada Rasul dan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir dikatakan man hada Allah wa rasulah, orang-orang yang yuhadullah rasulah, ya karena orang kafir di satu sisi kemudian Allah dan Rasulnya di sisi yang lainnya, jadi ada batas antara mereka dengan Allah dan Rasulnya. Makanya adanya kaum mukminin dengan orang-orang kufar itu muhada, jadi tidak bisa kemudian mukminin dengan kufar itu bercampur baur, saling kasih sayang dan lain sebagainya. Harus ada pembatas, ada had, ada batasan mana kufar dan mana mukminin. Dan pembahasan lebih lanjut tentang apa? Tentang muwalatul kufar ini akan ada insyaallah dalam nawaqidul Islam, dalam wajibat ya. Walaupun orang-orang kafir itu adalah aqraba qaribin, keluarga yang paling dekat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya sangat jelas, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak kamu dapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini dinafikan hanya apa? Iman. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'aduna man hada Allah rasulah. Mereka mencintai mawaddah. Mawaddah itu adalah bentuk khusus dari mahabbah. Jadi tingkatan yang lebih tinggi dari mahabbah. Tingkatan tertingginya adalah khullah. Nah, Allah katakan bahwasanya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dinafikannya iman di sini, ya, dinafikannya iman bisa dinafikannya apa? Al-asl atau al-kamal. Kalau la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, tidak kamu dapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sama sekali. Artinya dinafikannya apa? Al-asl. Dia tidak beriman sama sekali. Siapa mereka? Itu yang yu'aduna man hadallahu wa rasulah, yang mualah tadi dalam kadar yang mana? Yang akbar, ya. Jadi tadi kan, jadi barang siapa yang dia mualahnya akbar, maka dinafikan darinya apa? Al-asl. Jadi kalau mawadah kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sampai taraf yang akbar, maka hilang darinya aslul iman. Jadi dia orang kafir. Statusnya sama dengan yang dicintainya. Statusnya sama dengan yang dicintainya, sama-sama kafir. Dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sama sekali. Kalau kemudian yang mawadah kepada orang mencintai Allah dan Rasulnya itu bentuknya asrar, maka dinafikannya al-kamal, kesempurnaan iman. Nafsu al-kamalul iman, dinafikannya kesempurnaan iman. Maka tidak akan kamu dapati sebuah kaum yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir sementara dia masih apa? Berkasih sayang dengan apa? Orang-orang yang mesti Allah dan Rasulnya. Ya, baik orang-orang yang mesti Allah dan Rasul itu orang tuanya, anaknya, saudaranya, kemudian kerabatnya. Dan semua ini sudah dipraktekkan oleh sahabat. Ada di antara sahabat yang memusi bapaknya. Ada sebagian sahabat yang memusi siapa? Anaknya. Ada sebagian sahabat yang memusi saudaranya. Dan ada di antara mereka yang memusi kerabatnya. Nah, apa balasan bagi mereka yang mampu menghilangkan kecintaan kepada keluarga dekat atau saudara, anak, bapak demi penjagaan iman kepada Allah dan hari akhir? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah yang ditulis dalam hatinya al-iman. Yaitu ditulis ke dalam hati mereka as-sa'adah. Jadi akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hati mereka dan akan dihiasi iman di dalam mata hati mereka sehingga keimanan mereka betul-betul bersih dan yakin. Kataba fi qulubihimul iman. Itulah apa hasil yang akan dapatkan dalam hati mereka, penuh dengan keyakinan dan keikhlasan dan kebahagiaan. Wa ayyadahum bi rahimin, dan Allah akan perkuat ruh dari Allah, artinya Allah perkuat dengan pertolongan dari Allah, an-nasr. Wa ayyadahum bi nasri min Allah, dan Allah namakan nasrullah, pertolongan Allah dengan ruh, karena dengan nasr tersebut menjadi hidupnya urusan dia, jadi menjadi sempurna urusan dia, perkaranya dia menjadi hidup, menjadi berjalan karena pertolongan Allah SWT tersebut. Dan segala sesuatu yang menjadikan hidupnya sesuatu itu namanya ruh. Ruh adalah sesuatu yang menjadi hidupnya sesuatu yang lainnya. Maka di dalam jasad kita yang menyebabkan hidupnya jasad kita juga namanya ruh. Malaikat Jibril juga dikatakan apa? Ruh, karena dia yang mengantarkan wahyu yang menjadi hidupnya apa? Hati. Al-Quran juga dinamakan ruh, ruhan min amrina, karena apa? Dengan Al-Quran itu menjadi hidupnya hati manusia. Jadi segala sesuatu yang menjadi kehidupan sesuatu namanya ruh. Jadi di dunia mereka penuh dengan kebahagiaan hatinya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtil anhar. Di akhirat mereka akan dimasukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu surga dan mengapa surga dinamakan surga. khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Taala. Apa hikmah dibalasnya mereka dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Pada asalnya seorang bapak mencintai anaknya atau bukan? Seorang anak meridhoi bapaknya atau bukan? Meridhoi keluarganya. Dan ini semuanya dibuang. Maka kebencian mereka kepada orang-orang yang semestinya mereka apa? Mereka cintai, itu Allah ganti dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mereka telah membuang keridhaannya, maka mereka butuh diganti dari apa yang mereka telah korbankan. Maka Allah Taala mengganti kebencian mereka kepada saudara itu dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun ridho kepada Allah Taala. Maka tentunya ya, balasan Allah Taala tidak seimbang dengan apa yang mereka buang, yang mereka korbankan. Oleh karena itu mereka ridho kepada Allah Taala, dan Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho dengan keridhaan Allah tersebut. Walaupun mereka harus apa? Kehilangan apa? Keridhaan dari apa? Dari anaknya, orang tuanya, saudaranya yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah, ya, kelompoknya Allah Taala, dan hanya mereka kelompoknya Allah Taala. Ala inna hizbullah humul muflihun. Ala inna Allah, ketahui lepasnya, sesungguhnya hizbullah humul muflihun. Jadi tambahan hum di sini ini menunjukkan hasar. Jadi hanya mereka itulah. Ulaika humul muhtadun. Hanya mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Sehingga kalimat sudah sempurna belum tanpa adanya hum? Ala inna hisbullahi al-muflihun. Sempurna belum? Sudah. Dan tidaklah Allah menambah sesuatu kecuali ada faedah. Dan demikian seluruh zaidah dalam Al-Qur'an lil faedah. Karena tidak ada kalam Allah itu lagun, ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada. Itu menafikan hikmah Allah Taala. Maka hanya mereka itulah, hanya kelompok Allah itulah yang beruntung. Artinya selain kelompoknya Allah pasti apa? Pasti rugi. Yaitu yang mereka beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Ya, keberuntungan di dunia apa tadi? Dituliskan bagi mereka apa? Fi qulubihimul iman wa yadum birohim min. Dan di akhirat apa? Wadkhilhum jannatin tajri min tahtial anhar. Dan hanya mereka yang berhak mendapatkan seperti itu. Karena hanya mereka itulah hizbullah. Jelas ini pakro yang ketiga. Sahih tentang tidak bolehnya sangat jelas ya. La yajuzu lahum wala. Tidak bolehnya tatkala dinafikannya apa? Iman. Dan tidaklah dinafikan iman kecuali karena apa? Karena dia apa? Melakukan sesuatu yang terlarang. Apa yang tidak boleh? Muwala, yaitu muhada. Mawadah ya. Yuaduna, ini untuk ini. Jadi sahih tentang muwalah pada yuaduna. Sahih tentang lata jusu itu pada lata jidu qoman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bahkan larangan di sini larangan yang sangat keras. Karena tidaklah sesuatu perbuatan yang dilakukan menjadikan dinafikannya iman kecuali itu dosa besar. La yasni azni hina yasni wa huwa mukmin. Tidaklah berzina seorang yang berzina tatkala dia berzina sementara dia mukmin. Dinafikan iman karena apa? Dosa besar itu. Jadi di antara ciri sebuah dosa itu dosa besar kalau dinafikan iman dari orang yang melakukannya. Jelas? Fakro yang ketiga, masalah yang ketiga, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dan kita buka apa, forum tanya jawab dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita bicarakan. Tafadhalu. Kalau seorang mukmin tidak mencintai pada saudaranya sama sekali, dia termasuk dosa besar. Karena termasuk jadi kewajiban, jadi sebagaimana. Jadi di sini ada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau seorang mukmin mutlak sama sekali tidak mempunyai rasa cinta kepada mukmin yang lainnya, maka dinafikan dari iman. Karena iman dua. Iman dia memang benci, artinya benci kepada mukmin yang lainnya, dan tidaklah orang benci kepada orang mukmin kecuali dia orang orang kafir. Benci kepada mukmin dalam kapasitasnya dia sebagai mukmin. Maka menjadi kewajiban memang seorang mukmin mencintai orang mukmin yang lainnya. Jadi persis dengan ini. Maka di sana ada kewajiban seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya cinta, yang merupakan apa? Merupakan syarat untuk dia dikatakan seorang mukmin. Dan ada di sana apa? Kewajiban orang mukmin kepada orang yang mukmin dari kecintaan itu, yang merupakan apa? Merupakan kewajiban yang apabila dia tinggalkan tidak menghalangi apa? Tidak menggugurkan statusnya sebagai seorang mukmin. Tapi kalau seorang mukmin tidak mencintai saudaranya sama sekali, sebagaimana dia misalnya ya, dia benci kepada setiap orang mukmin, maka tidaklah itu dimiliki kecuali oleh orang kafir. Adapun dia benci kepada seorang mukmin tapi karena orangnya, bukan karena apa? Karena keimanannya, maka ini yang tidak termasuk dalam apa? Dosa besar, apalagi kalau kemudian dia kebenciannya masalah pribadi. Jadi di sana ada tafsil. Tapi para ulama mengatakan di antara ciri suatu dosa itu dikatakan dosa besar apabila dinafikan darinya iman. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pengandian di tadi itu mujaradul khobar. Jadi al-far. Jadi seandainya itu terjadi, tentunya kalau kemudian Fir'aun taat itu ya berarti ditakdirnya pun sudah ditetapkan sebagai orang yang taat. Artinya kalau kemudian kasus yang terjadi bahwasanya Fir'aun taat kepada Musa, itu pun sudah ditakdirkan terlebih dahulu. Jadi kedurhakaan Fir'aun kepada Musa itu pun berdasarkan takdir sebelumnya. Jadi kalau pengandaian tadi pun ya sekaligus dengan pengandaian apa takdirnya sekalian. Bukan kemudian Fir'aun ditakdirkan menjadi durhaka kemudian apa kok jadinya dia taat, tidak akan pernah terjadi. Jadi kedurhakaan Fir'aun memang sesuai dengan takdirnya. Halas. Jadi insya Allah ya, akan kita bicarakan tentang ini secara apa agak rinci dalam Nawaqidul Islam, yaitu Mudaharatul Musyrikin. Insya Allah. Ya. Halas. Ahwat sudah jelas atau tidur semua ini? Khabar. Jadi dalam ilmu usul, jadi kita mendapatkan faedah larangan itu bisa dari lafaz nahi dan juga bisa dari lafaz khobar. Kalau khobar tersebut bentuknya celaan, maka kita mengambil faedah dari khobar tersebut, berarti itu terlarang. Sama sebagaimana kita bisa mendapatkan suatu itu diperintahkan bisa dari lafaz amar atau dari lafaz khobar, yang apabila khobar tersebut berupa pujian. Jadi bisa antum lihat dalam kitab usul fikih yang paling ringkas usul menilai usul. Jadi faedah larangan itu bisa kita dapatkan diantaranya dari apa? Dari khobar yang di dalamnya berupa celaan, berisi tentang celaan. Nah ini nanti sangat apa? Karena sesuatu yang tercela oleh Allah SWT pasti terlarang, dan sesuatu yang dicintai oleh Allah pasti diperintahkan. Nah nanti akan sangat bermanfaat kaidah ini tatkala kita membahas tentang apa? Tentang apa? Anwa'ul ibadah dan dalil-dalilnya, insya Allah. Jadi kaidah ini amat sangat bermanfaat. Allah alam bishawab. Insya Allah itu saja. Demikian dari saya. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.